isi ruang hati ini, semuanya telah berlalu bersama lukaku. Semuanya telah berakhir antara hatimu dan hatiku. Takkan ada cinta seperti yang dulu. Tiada guna kau berjanji untuk setia menemani hatiku yang telah terluka karena dusta. Cinta seperti yang